5 yang juga telah kita baca pada pertemuan sebelum kita masuk bulan Ramadan. Kata Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah ibnu Barrad al-Ash'ari wa Muhammad ibn al-Ala al-Hamdani wa taqaraba fil lafzi qala akhbarana Abu Usama an Yazid an Buraid an Abi Burdata an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi hadis ini hadis Abu Musa, ya, Abu Musa ayah dari Abu Burda. Abu Burda ini juga ayah dari Buraid. Jadi cucu seseorang meriwayatkan dari ayahnya, dan ayahnya juga meriwayatkan dari ayahnya. Buraid bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Abu Musa al-Ash'ari namanya Abdullah ibn Qais radhiyallahu an. Abu Musa radhiyallahu anhu di sini berkata, qal arsalani ashabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu lahum al-humlan idh hum ma'ahu fi jayshil usra wa hiya ghazwatu Tabuk. Kata Abu Musa, sahabat-sahabat saya mengutus saya menjumpai Nabi. Arsalani ashabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? As'aluhu lahum al-humlan. Saya meminta kepada Nabi untuk mereka. Jadi untuk mereka, sahabat-sahabatnya ini, apa yang diminta? Al-humlan, yaitu kendaraan berbentuk unta, meminta unta kepada Nabi sebagai tunggangan kendaraan. Ya. Idhum ma'ahu fi jayshil usra. Itu mereka lakukan karena mereka merasa berhak menerima. Disebabkan karena mereka adalah pejuang-pejuang perang al-usra. Ya, jaisul usra. Jais ini pasukan. Al-usra nama peperangan. Al-usra. Al-usra ini adalah perang yang sulit. Usra itu artinya sulit, susah. Ya, sulit, susah, payah. Ya. Wa anna ma'al usri yusra. Al-usri di situ maksudnya adalah kesusahan, kesulitan. Dinamakan perang ini dengan al-usrah karena memang sulit. Sulit berangkatnya karena jauh. Madinah dengan Tabuk itu 600-an kilo atau hampir 700 kilo. Kemudian juga ketika perang ini, para sahabat atau penduduk Madinah sedang masa-masa panen dari tanaman mereka. Berat meninggalkan Madinah karena mereka pada masa panen. Dan yang diperangi adalah pasukan besar. Itu diantara sebab dinamakan perang ini dengan Jaish al-Usra. Jaisu al-Usra. Jaisul Usra. Jadi mereka, sahabat-sahabat Abu Musa ini adalah pejuang-pejuang dalam perang al-Usra. Jaisul perang al-Usra ini dinamakan juga dengan perang Tabuk. Wahia ghazwatu Tabuk. Kita mendengar cerita tiga orang sahabat yang tidak ikut serta perang Tabuk ini, yaitu Ka'ab ibnu Malik, Murarah ibnu Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah. Tiga orang ini, mereka adalah para sahabat Nabi, tidak ikut berperang, tidak berangkat pergi, tidak berangkat perang karena melalai-lalaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka di boikot selama 50 hari, 50 malam. Tidak ada yang berhubungan dengan dia, diputuskan hubungan. Bahkan 10 malam terakhir mereka disuruh, diperintahkan untuk pisah ranjang dengan istri mereka. Ya. Yang paling muda dari tiga orang ini Ka'ab bin Malik. Sementara dua orang sahabatnya itu sudah tua. Walaupun Ka'ab bin Malik ketika itu sudah berusia juga, sudah dikatakan tua juga, tetapi dia yang termuda dari tiga orang ini. Maka dua sahabatnya tidak jadi menerapkan perintah pisah ranjang karena mereka tidak bisa hidup tanpa khidmat dari istri mereka, sehingga Ka'ab bin Malik sebagaimana yang ia ceritakan dalam riwayat cerita itu dalam Sahih Bukhari, memohon kepada Nabi agar dua sahabatnya itu tidak diperintahkan untuk pisah ranjang dengan istrinya, karena istri mereka, mereka sangat butuhkan. Sementara Ka'ab bin Malik pisah ranjang. Ya, Ka'ab bin Malik karena dia masih bisa sendiri, maka dia menerapkan pisah ranjang selama 10 malam. 10 malam dari 50 malam terakhir. Itu tiga orang yang tidak ikut perang Tabuk. Bukan berarti mereka saja yang tidak ikut perang Tabuk dari penduduk Madinah. Sangat banyak sekali. Tetapi sisanya orang-orang munafikin, itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang punya uzur, yang sakit, yang cacat, yang tidak punya kendaraan, ya, yang sakit, yang cacat, ini tidak tidak dibebankan untuk ikut perang. Selain dari yang uzur, yang punya uzur ini, yang sehat-sehatnya itu orang-orang munafikin, orang-orang munafik. Jadi ketika Nabi pulang, Nabi SAW memanggil mereka, ini kalian kenapa tidak ikut perang? Nah, orang-orang munafikin ketika ditanya itu, mereka memberikan alasan-alasan dusta, memberikan alasan-alasan bohong, beginilah, begitulah, sehingga Nabi SAW menerima. Ya. Nabi SAW sama sekali tidak meragukan alasan mereka, diterima alasan mereka. Tetapi akibatnya antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, karena walaupun mereka berdusta, Allah Subhanahu wa taala tetap tahu. Allah Maha mengetahui. Tiga orang sahabat ini yang tidak jadi berangkat karena berleha-leha, mengundur-undurkan karena berat untuk berangkat perang, itu yang mereka jawab. Ketika Nabi bertanya, "Kalian apa alasan kalian tidak ikut berperang?" Nah, ketiga ini menjawab dengan jujur. Menjawab bahwasanya ini alasan kami, dan alasannya alasan karena tidak, bukan alasan yang disampaikan oleh orang-orang munafikin. Mereka jujur menjawab alasan mereka karena malas. Nah, itu diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kejujuran mereka itulah yang membuat mereka dimuliakan oleh Allah. Cerita mereka itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dibaca oleh kaum muslimin sampai hari kiamat. Ini sedikit tentang perang Tabuk. Jadi para sahabat atau orang-orang sekampung atau sesuku dari Abu Musa al-Ash'ari itu mereka yang ikut perang Tabuk. Jadi mereka ketika memohon kepada Nabi bantuan ada alasan. Jadi mereka punya alasan, merasa berhak untuk mendapatkan bantuan karena pasukan perang. Ini bukan karena sekedar meminta-minta, mereka untuk pulang ke kampungnya tidak ada kendaraan. Jadi ada alasan dan wajar mereka meminta. Kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala an. Fakultu, ini lanjutan cerita Abu Musa. Fakultu, maka saya berkata, ya Nabi Allah, inna ashabi arsaluni ilaika litahmilahum. Ya. Sesungguhnya teman-teman saya, ya wahai Nabi, sesungguhnya teman-teman saya, maksudnya orang-orang yang sesuku dengannya, ya, mengutusnya kepada Nabi atau kepadamu, mengutus saya kepadamu agar engkau siapkan kendaraan untuk mereka. Siapkan kendaraan untuk mereka. Faqal, maka Nabi ketika itu menjawab, wallahi, garis bawahi ini, wallahi itu sumpah atau tidak? Sumpah. Jadi pembahasan kita kembali kepada judul tadi, bersumpah kemudian melihat membatalkan sumpah itu lebih baik, maka yang lebih baik itu dikerjakan, sementara sumpah yang sudah terlanjur dibayar dendanya dengan kafarat. Di sini Nabi SAW mengatakan, wallahi la ahmilukum ala syai. Itu sumpah Nabi. Demi Allah saya tidak menyediakan untuk kalian apapun dari kendaraan. Itu sumpah Nabi. La ahmilukum ala syai. Ucapan Nabi ini betul-betul terasa oleh Abu Musa al-Ash'ari. Dan dia mencari alasan-alasan kenapa sampai begitu Nabi menjawab. Ia mengatakan, wawafaqtuhu wa huwa ghadban. Yang dia lihat bahwasanya ketika dia datang, Abu Musa menjumpai Nabi, saat itu Nabi sedang marah. Jadi dia punya alasan. Abu Musa mencari-cari alasan kenapa Nabi sampai mengucapkan, demi Allah saya tidak sediakan untuk mereka kendaraan. Wa wafaqtuhu wa huwa ghadban. Wala ashur. Saya temukan Nabi memang dalam keadaan marah dan saya tidak mengetahui itu. Ya. Maka itulah jawaban dari Nabi SAW. Faraja'tu hazinan min man'i Rasulullah SAW. Maka saya balik menjumpai kawan-kawannya tadi dalam keadaan bersedih. Kata Abu Musa, hazinan, yang menyebabkan dia bersedih pertama, min man'i Rasulullah SAW, karena Nabi tidak memberikan apa yang diminta. Tentu dia bersedih. Para sahabatnya, teman-temannya sudah mempercayai, pasti kita akan dapatkan karena Abu Musa dekat dengan Nabi hubungannya. Dan ternyata hasilnya kebalikannya. Ini yang membuat Abu Musa bersedih seperti yang ia ceritakan ini. Yang kedua, penyebabnya dia bersedih, wa min makhafati an yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad wajada fi nafsihi alayya. Penyebab dia khawatir sedih adalah kemungkinan Nabi SAW merasa atau tersinggung dengan permintaan tersebut. Jadi dia merasa mengganggu Nabi. Ya, Abu Musa al-Ash'ari bersedih balik menjumpai kawan-kawannya. Penyebab bersedihnya karena ditolak. Kemudian penyebab yang kedua adalah dia khawatir telah menyakiti dan menyinggung perasaan Nabi. Ya. Dia merasa menyakiti dan menyinggung perasaan Nabi SAW. Kata beliau, faraja'tu ila ashabi fa akhbartuhum alladhi qala Rasulullah SAW. Maka saya pun berjumpa dengan sahabat-sahabat saya, lalu saya beritakan kepada mereka tentang apa yang disampaikan oleh Nabi tadi, sumpahnya tadi. Ya, sumpah Nabi SAW, wallahi ma ahmilukum ala syai. Ya. Falam albas illa suwai'atan. Ya. Beberapa tidak lama setelah itu, ketika dia sudah sampaikan hasil dari perjumpaannya dengan Nabi kepada sahabat-sahabatnya, maksudnya yang sahabat ini adalah kawan-kawan atau kerabat-kerabat yang sesuku dengan dia, setelah dia sampaikan apa yang ia dapatkan dari Nabi, tidak lama setelah itu, illa suwai'ah. Suwai'ah ini menunjukkan sedikitnya, tidak lama. Sa'ah satu jam. Tetapi suwai'ah tasghir, yaitu menunjukkan lebih pendek dari satu jam. Berarti maksudnya tidak lama setelah kejadian itu, idh sami'tu bilalan yunadi. Ay Abdullah ibn Qais. Tiba-tiba saya mendengar Bilal memanggil. Wahai, ay di situ artinya wahai. Ay. Ya. Wahai Abdullah ibn Qais. Di sini kita temukan nama Abu Musa al-Ash'ari. Di situ langsung dipanggil oleh sahabat Nabi SAW Bilal. Wahai Abdullah ibn Qais. Yaitu Abu Musa. Ya, fa'ajabtuhu, maka saya pun menyambut dan mendengar panggilan, memenuhi panggilan dari Bilal. Faqala ajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uka. Datangilah Nabi karena dia memanggilmu. Inilah yang disampaikan oleh Bilal kepada Abu Musa, yaitu Nabi SAW menyuruhnya untuk menjumpai beliau. Nabi SAW memanggil Abu Musa. Jadi itu cerita Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala. Falamma ataitu Rasulullah SAW, ketika saya berjumpa dengan Nabi, untuk panggilan yang kedua, panggilan yang untuk menyambut panggilan Nabi tadi, berjumpa dia dengan Nabi, maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Musa. Tadi kan dia bersumpah apa? Tidak memberikan apa-apa, tidak memberikan kendaraan, dan bahkan dia mengatakan wallahi. Sekarang kata Nabi kepada Abu Musa, khudh hadainil qarinaini wa hadainil qarinaini wa hadainil qarinaini li sittati ab'iratin ibta'ahunna hina idzin min Sa'din. Ya. Kata Nabi kepada Abu Musa, ambil dua ekor unta yang bertanduk ini. Qarin artinya bertanduk. Ya. Menunjukkan untanya besar. Kemudian ambil dua ekor unta al-qarin ini. Kemudian ambil dua ekor unta untuk enam ekor unta yang telah dibeli oleh Nabi saat itu dari Sa'ad. Ya, ketika itu dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Atau dari Sa'ad yang lain, ada Sa'ad bin Ubadah, ada Sa'ad bin Mu'adz, petinggi-petinggi Ansar. Di sini kita tidak tahu siapa yang dimaksud dengan Sa'ad, tetapi Nabi setelah kejadian pertama, lalu dia mungkin dia mengatakan wallahi ma ahmilukum ala syai', mungkin maksudnya saya tidak memiliki apa-apa dari kendaraan. Nah, sekarang dia memberikan enam ekor unta yang dia beli dari Sa'ad kepada Abu Musa. Ambil dua ini, ambil dua ini, ambil dua ini. Jadi berapa? Enam. Fantaliq bihinna ila ashabik. Bawalah enam ekor unta itu kepada sahabat-sahabatmu yang tadi mengutus. Di sini, dari kasus ini sebelum kita lanjutkan, ini kita ambil pelajaran bolehnya mewakili seseorang untuk mendapatkan apa yang kita mau dari orang yang memiliki, atau dari orang yang kita meminta sesuatu kepada mereka. Ya, artinya memberikan meminta orang yang tawassul. Artinya ada vitamin waw dalam bahasa Arab, wasitah, perantara. Ya, jadi mereka ini sebenarnya para sahabat Nabi, tetapi mereka karena mungkin tidak dikenal, terlalu dikenal oleh Nabi karena mereka jauh. Dan mereka datang ke Madinah hanya ketika berperang saja. Sementara Abu Musa, sahabat yang paling dekat dan sangat dicintai oleh Nabi SAW. Jadi menjadikan Abu Musa sebagai perantara. Dalam bahasa kita apa? Enggak, bukan perwakilan. Ya, sekarang ini kalau di pondok-pondok kita, seseorang bila masukkan anaknya, dia meminta orang yang disegani oleh pengurus sekolah tadi untuk menyampaikan, atau ya, ini masalah dibenarkan, bukan terlarang. Ya, bukan terlarang, tetapi tentu ada hal-hal yang memang layak untuk dilakukan. Ya. Korupsi tidak, bukan korupsi. Koneksi. Ya. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat ini ternyata sesuatu yang dibenarkan. Jadi Nabi SAW tahu bahwa saya Musa ini utusan. Makanya ketika dia serahkan enam ekor ini, bawa kepada teman-teman. Kenapa mereka tidak minta langsung? Mereka khawatir kalau mereka langsung Nabi tidak mengenali. Jadi orang yang dikenal oleh Nabi yang mereka utus. Dan ternyata berhasil. Untuk pertama kali memang tidak berhasil. Dan kasusnya dengan hukum syariat adalah tentang bersumpah kemudian melihat menggagalkan atau membatalkan sumpah itu lebih baik daripada melanjutkan sumpah, maka boleh dilakukan, tetapi sumpah tetap dibayar dendanya, yaitu kafaratnya. Ini kasusnya dalam bahasa, dalam syariat kita. Jadi yang kita ambil tadi, boleh meminta seseorang untuk mendapatkan apa yang kita mau dari orang lain, ya, dari orang lain, perantara, ya, wasilah dalam bahasa Arabnya, menjadikan perantara, meminta orang tersebut, karena orang itu dekat dengan orang yang kita mau sesuatu dari dia, dia yang meminta langsung, dia minta langsung. Jadi sekarang banyak orang yang menjadikan ustaz sebagai perantara, meminta hutang, rekomendasi, ya, sebagai direkom, ya. Kata belecehnya juga bisa. Ini bisa, dan suatu hal yang dibenarkan, ya, dalam agama kita, tentu dalam urusan-urusan yang mubah, dalam urusan-urusan yang mubah, dalam urusan-urusan yang tentu lebih lagi, yaitu yang bermanfaat secara agama juga, seperti memasukkan ke sekolah, tentu kita berharap bisa dengan orang tersebut, anak kita bisa diterima, ya, ini suatu hal yang mubah, dibolehkan. Kalau itu tidak dibenarkan, maka dari awal Nabi SAW mengatakan, kenapa mereka tidak langsung minta, ya. Ya, jadi ini yang kita ambil dari kasus ini. Kemudian kita lanjutkan cerita Abu Musa. Fakul serak bawa ini 6 akar unta kepada teman-temanmu dan sampaikan, katakan, inna allaha au qala inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yahmilukum ala haulai farkabuhunna. Sampaikan bahwasanya Allah atau Rasulullah, ya. Yang pertama Allah, sesungguhnya Allah atau Rasulullah, sesungguhnya Allah. Kenapa dinisbatkan kepada Allah? Mungkin Nabi kita setelah mengatakan sumpah tadi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan, diilhamkan oleh Allah untuk membatalkan sumpahnya tadi. Ya. Makanya dinisbatkan koreksian tadi itu kepada Allah. Innallaha atau inna Rasulullah SAW yahmilukum ala haula. Menyerahkan kepada kalian kendaraan-kendaraan tersebut agar kalian menungganginya, mengendarainya. Maka kendarailah, tunggangilah. Itu pesan Nabi kepada Abu Musa untuk disampaikan kepada teman-temannya. Qala Abu Musa, kata Abu Musa melanjutkan ceritanya, fantalaqtu ila ashabi bihidna. Maka saya pun membawa unta-unta tadi kepada sahabat-sahabat saya. Fakultu, dan saya sampaikan pesan Nabi kepada mereka. Apa? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahmilukum ala haula. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyerahkan kendaraan itu kepada kalian untuk kalian tunggangi. Ya. Walakin, ya, itulah pesan yang sudah disampaikan. Kemudian Abu Musa menceritakan sesuatu atau yang lain, yaitu, akan tetapi, wallahi la ada'ukum hatta yantaliqa bi ba'dukum ila man sami'a maqalata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina sa'altuhu lakum wa man'ahu fi awwali marratin. Saya tidak akan biarkan kalian pergi, ya, setelah menyampaikan pesan Nabi tadi. Abu Musa menambahkan sesuatu kepada teman-temannya ini, yaitu, saya tidak akan biarkan kalian pergi membawa hewan-hewan yang sudah diserahkan oleh Nabi ini sampai kalian mengutus, ya, sebahagian dari kalian bersama saya untuk menanyakan kepada orang-orang yang mendengar langsung apa yang disampaikan oleh Nabi kepada saya saat saya meminta pertama kali dan dia menolak. Ini untuk apa? Untuk mengikis keraguan-raguan atau sakwa sangka di hati mereka. Karena pertama kali kan tidak dibenarkan oleh Nabi, tiba-tiba sekarang diberi. Ya, jadi Abu Musa ingin menghapus sakwa sangka, dan ini disyariatkan dalam agama kita. Kalau kita merasa orang berpraduga yang tidak baik kepada kita, kita harus jelaskan kepada mereka. Seperti yang dilakukan langsung oleh Nabi ketika dia i'tikaf. Suatu malam dia dikunjungi oleh salah seorang istrinya. Dalam gelap itu Nabi SAW mengantarkan istrinya ke rumah. Ya. Tiba-tiba dia berduaan dengan istrinya perempuan dan tampak jelas perbedaan laki-laki dengan perempuan walaupun di malam hari. Maka orang yang lewat itu tergesa-gesa. Mereka melihat, menyaksikan, dan mereka itu tahu Nabi. Mereka tahu itu Nabi SAW dan satu orang perempuan. Yang perempuan ini mereka enggak tahu. Tetapi Nabi SAW setelah mereka agak jauh dipanggil kembali oleh Nabi. Ya, dipanggil oleh Nabi SAW, wahai Pulan, kesinilah. Maka mereka pun mendekat. Lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya dia ini istri saya. Ya, sesungguhnya si Fulana ini yang bersama saya, istri saya. Jadi Nabi SAW mengkhawatirkan mereka. Ada praduga yang tidak baik, yang bukan-bukan. Ini yang disampaikan, yang dilakukan oleh Abu Musa. Dan itulah teladan yang diambil oleh Abu Musa dari Nabi SAW. Dia mengatakan kepada sahabat-sahabatnya tadi yang sudah menerima pemberian Nabi, saya tidak akan biarkan kalian pergi membawa kendaraan ini sampai kalian mengutus sebagian untuk bersama saya menanyakan kepada orang yang mendengar langsung apa yang diucapkan Nabi kepada saya saat meminta pertama kali, di mana beliau tidak menerima atau beliau menolak permintaan saya. Itu kata Abu Musa. Ya. Summa i'ta'ahu iyaya ba'da dzalika. Kemudian setelah itu dia beri. Pertama kali ditolak, kemudian tiba-tiba setelah saya sampaikan tiba-tiba dia memberinya. Ini kan membuat keraguan-keraguan dan orang-orang berperduga yang tidak baik. Ini bagaimana Abu Musa? Katanya tadi tidak diberi, sekarang kok tiba-tiba diberi. Jadi itu yang dirasakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Dan satu lagi pelajaran yang kita ambil, bahwa kita harus juga merasa-rasa, meraba-raba apa yang dirasakan oleh saudara kita terhadap kita dari sikap kita. Ya, menduga-duga. Kalau seandainya perduga itu kita mengambil kesimpulan bahwasanya mereka akan berduga yang bukan-bukan atau yang tidak baik, maka kita harus menjelaskan, ya, memberikan informasi yang benar kepada mereka agar hilang itu. Jadi kalau kita merasa kemudian kita biarkan saja, kita membiarkan saudara kita dalam keadaan berdosa. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari praduga. Inna ba'dadh dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian dari praduga itu dosa. Jadi sikap seorang muslim yang bijaksana, dia khawatir saudaranya terjatuh kepada dosa, maka dia jelaskan sebenarnya yang terjadi seperti ini. Ya. Makanya dalam perjelasan para ulama, jangan letakkan atau jangan posisikan dirimu pada tempat di mana sahabatmu, teman-temanmu berpraduga yang tidak baik padamu. Ya. Jangan letakkan atau posisikan dirimu di tempat, di posisi di mana kamu akan merasa saudaramu akan berpraduga yang tidak baik. Misalnya, ketika kita tiba-tiba berada di sebuah tempat di mana tempat itu tempat maksiat, kita berada di sana, nah, atau kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik, satu hari kita dilihat oleh mereka, besok juga dilihat, walaupun kita tidak melakukan apa-apa, tetapi kan membuat mereka berprasangka yang tidak baik. Nah, itu kalau kita merasa dan kita tahu siapa yang melihat, kita datangi. Sebenarnya saya kesini ini kebetulan saja. Kebetulan ada teman saya berjanji untuk menunggu karena ini yang dikenal tempatnya dan saya ini yang tahu, maka dia meminta saya menunggunya di sini. Maka saya berada di sini agar orang tadi hilang wasangkanya, dan ini adalah tuntutan syariat seperti yang dipraktikkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari tadi. Kemudian ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la tadhunnu anni haddatsukum syai'an lam yaqulhu. Ini yang membuat Abu Musa memberikan penjelasan. Jangan sampai nanti kalian berpraduga saya sampaikan sesuatu yang tidak sebenarnya. Tadi kan saya sampaikan Allah Nabi tidak memberikan. Nah, sekarang tiba-tiba Nabi memberikan 6 ekor unta. Jadi yang saya sampaikan pertama kali itu dusta. Agar jangan sampai kalian menilai saya berdusta, maka ayo utus sebagian dari kalian untuk datang bersama saya menjumpai orang-orang yang ketika pertama kali saya menjumpai Nabi saat itu dia ada di sana. Maksudnya sahabat yang lain. mereka sebagai saksi. Itu kata Abu Musa kepada teman-temannya. Ternyata teman-temannya mengatakan faqalu li, mereka mengatakan kepadaku, wallahi innaka indana lamusaddaqun, sesungguhnya engkau wahai Abu Musa menurut penilaian kami benar-benar orang yang jujur, yang terpercaya. Tidak akan mungkin kami berpraduga yang demikian kepada kamu. Itu jawaban dari sahabat-sahabatnya. Berarti hilang semua, tidak ada masalah. Abu Musa sudah mendapatkan mereka ternyata tidak berpraduga yang bukan-bukan, dan dia sudah melakukan sebuah cara agar sahabat-sahabatnya tidak berdosa pula. Nah, ini yang seharusnya ada dalam kehidupan kaum muslimin. Ini yang membuat hati kita bersih terhadap orang lain, menjaga hati. Ya. Ini sikap-sikap, tata cara, trik-trik, langkah-langkah yang diajarkan oleh agama agar hati kita tidak berpraduga yang bukan-bukan kepada sahabat-sahabat dan teman-teman kita. Kemudian walanaf'alanna ma ahbabta, dan kami tetap akan melakukan apa yang kamu mau. Walaupun mereka sudah mengatakan kami tetap percaya, tidak akan mungkin kami menyangka atau menduga dengan demikian, tetapi kami tetap lakukan apa yang kamu inginkan. Fantalaqa Abu Musa binafarin minhum, maka Abu Musa membawa sebahagian dari mereka. Hatta atawil ladina, hatta atawul ladina sami'u qawla Rasulullah SAW, maka sampailah mereka kepada sahabat-sahabat yang berada di dekat Nabi saat Abu Musa datang pertama kali. Lalu Abu Musa menanyakan langsung kepada mereka. Ya. Kata Abu Musa, saya tadi pertama kali datang kepada Nabi dan meminta ini. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Lalu mereka mengatakan, Nabi mengatakan kepadamu begini. Persis dengan yang disampaikan oleh Abu Musa kepada sahabat-sahabatnya. Dan sahabat yang datang, utusan tadi yang datang mendengar dan habis perkara. Hati bersih dan tidak ada masalah. Subhanallah. Inilah ciri-ciri kehidupan kaum muslimin yang harus diterapkan sehingga tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan. Nah, sementara yang akan membuat permusuhan adalah praduga yang bukan-bukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab ini dalam agama kita. Seperti yang ditegaskan dalam surat Al-Hujurat tadi. Kemudian wa man ahu iyahum thumma iqa'ahum ba'du fahaddathuhum bima haddathahum bihi Abu Musa sawa. Maka mereka-mereka yang tadi berada di sekitar Nabi menyampaikan kepada utusan tadi yang dibawa oleh Abu Musa persis dan tidak sama sekali berbeda dengan yang disampaikan oleh Abu Musa kepada mereka. Subhanallah. Jadi ini pelajaran-pelajaran penting yang ada dalam hadis ini. Sementara tentang hukum yang ada di bab hanya sedikit saja. Nabi SAW bersumpah pertama kali kemudian dia batalkan sumpahnya. Sementara pembayaran kafaratnya itu tidak ada dalam hadis ini. Tetapi diambil dari hadis yang lain. Seperti hadis yang pertama. Hadis yang pertama itu yang menjelaskan pembayaran kafarat. Kata Nabi, saya tidak bersumpah lalu saya melihat yang lain lebih baik daripada yang saya sumpahkan, maka saya memilih yang baik itu, sementara sumpah saya itu saya bayar kafarat. Jadi yang berkenaan dengan bunyi bab dalam hadis yang panjang ini tidak ada. Tetapi bila mana digabungkan dengan riwayat yang lain, maka dia saling menguatkan dan saling bisa membukakan pemahaman untuk kita semua. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Kita tambah hadis yang kedua, yang ketiga, 4196. Yang kita baca hadisnya, kata Imam Muslim, haddatsani Abu Rabi' al-Ataki qala haddatsana Hammadun ya'ni Ibn Zaid an Ayyuba an Abi Qilabata, Abu Qilabah yang seringkali kita ceritakan riwayat hidupnya, Abdullah bin Zaid, salah seorang tabi'in yang meninggal dalam keadaan kedua tangan dan kedua kaki buntung, ya. Yang zuhud dari generasi tabi'in, dan dia seorang perawi hadis yang sangat zuhud sekali. Dalam kondisi seperti itu pun dia tetap meminta agar dijadikan hambanya, hamba Allah yang bersyukur. Diceritakan tentang kematiannya oleh Ibn Hibban dalam kitabnya Al-Thiqat, bahwasanya dia berada di pinggiran kota, di perbatasan, di tengah, di padang pasir, di bawah kemah yang sudah rusak, yang sudah lusuh, yang sudah koyak-koyak. Kemudian yang menyaksikan kematiannya ini salah seorang tentara penjaga tapal batas, seorang mukmin yang saleh, dan dia yang menceritakan bahwasanya didengarnya doa dari dalam kemah tadi, yaitu ya Allah, jadi berikanlah saya kekuatan, kemampuan untuk selalu bersyukur kepadamu. Orang pemuda ini penasaran, syukur apa yang diharapkan di tempat yang seperti ini, bukan di dalam sebuah istana yang megah ya. Ternyata kondisi yang berdoa itu pun juga bukan hanya rumahnya, kondisi tubuhnya pun seperti yang tadi diceritakan, kedua tangan dan kakinya buntung. Dia meminta agar dijadikan orang yang bersyukur ya. Ini sekilas tentang beliau, dan dia dikenal dalam riwayat hadis dengan Abu Kilabah, namanya Abdullah ibnu Zaid al-Jarmi. Wa anil Qasim ibnu Asim an Zahdam al-Jarmi, ini Jarmi juga ya, karena satu kabilah dengan Abu Kilabah tadi. Qala Ayyub, Ayyub ini salah seorang perawi hadis, Ayyub bin Abi Tamimah as-Sikhtiyani dari generasi tabi'in. Wa ana dan mengabarkan kepadaku li haditsil wa ana, dan saya li haditsil Qasim ahfaz minni li hadits Abi Kilabah. Kata Ayyub yang memiliki dua orang guru di sini, saya dengan hadis Al-Qasim lebih menghafal, lebih kuat hafalan saya daripada hadis Abu Kilabah. Jadi dia menemukan hadis ini dari dua orang, dari dua sumber, tetapi dia lebih kuat hafalannya untuk gurunya yang kedua, yaitu Al-Qasim ibn Asim. Kemudian qala kunna inda Abi Musa. Jadi Zahdam al-Jarmi tadi bercerita, saya berada bersama Abu Musa sahabat tadi. Dan lanjutan ceritanya insyaallah akan kita sambung kembali pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.